tahapan mempelajari tauhid yang baik bagaimana? Para ulama sebutkan silsilah dari kitab para ulama, dimulai dari salah satu usul, kemudian dengan syarah-syarahnya gitunya, kemudian kitab tauhid dengan syarah-syarahnya. Hanya saja yang banyak digunakan oleh para ulama tentunya Fathul Majid, Imam Abdurrahman bin Hasan rahmatullah alaih, termasuk cucu dari penulis Imam Muhammad rahimahullah. Di sana ada yang lebih baik, lebih luas, Taisir Azizul Hamid, juga cucu beliau Sulaiman bin Abdillah rahimahullah. Hanya saja tidak utuh, kitabnya tidak lengkap, keburu beliau meninggal rahmatullahi alaih. Kitab yang lain, Syekh bin Utsaimin, Balul Mufid, dan yang lain-lain. Kemudian setelah kitab Tauhid, Kasyfus Syubuhat, yang beberapa syarah para ulama juga. Begitu para ulama dan para masyayikh sangat memfokuskan pendidikan dan tarbiyah di atas kitab-kitab ini. Mereka para ulama, mereka para masyayikh, ulama-ulama besar, kalau daurah, dan sering daurah itu hampir tiap tahun, tidak pernah lepas dari kitab-kitab ini. Daurah padahal ya terulang lagi tiap tahun berjalan, tetapi tidak pernah lepas, hampir tidak pernah lepas dari tiga kitab ini terutama, dan beberapa kitab yang lain yang juga kembalinya ke dasar-dasar ini. Usul Sitta karya Imam Muhammad rahimahullah, Qawaidul Arba, Salatul Usul, Kitabut Tauhid, itu daulah mereka, para masyayikh, para a'immah, menunjukkan apa kepada kita pentingnya perkara ini, sangat mendasar dan sangat menentukan, bukan kemudian disepelekan dan diremehkan. Allah kitab tauhid, Salatul Usul dan ngelontok di atas kepala. Bukan demikian mereka mendidik dan mentarbiyah umat di atas kitab-kitab ilmu ini karena pentingnya dan manfaatnya yang begitu besar.